الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Sebelum kita melanjutkan, kita membaca terlebih dahulu bait-bait syair dalam kitab Ash-Shayyid. قال المؤلف حفظه الله تعالى والصيد جاز لآكل لا لاعب يرميه مثل المترف الشبعان. Dan as-shayd, buruan, itu diperbolehkan bagi orang yang hendak memakannya, bukan untuk orang yang bermain-main, berbuat abad, yang dia melemparnya dan dia memburunya seperti orang yang mewah, tidak butuh syaba'ani dan kekenyangan. Wasaidu jaza bi khaziqin la ghairihi sammil ilaha wasid birumhi ti'ani. Dan buruan itu boleh apabila menusuk, tidak yang lainnya. Dan sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala dan berburulah dengan tombak yang menusuknya. Wasaidu lil wahshi laysa li alifin illa idha dhul ilfi nadda kajani. Dan as-said, buruan, itu bagi hewan yang wahshi, bagi hewan yang liar, bukan bagi hewan yang jinak, kecuali apabila hewan yang asalnya jinak tersebut lari, ya, dan menjadi liar seperti orang yang melakukan pelanggaran kajani. Ini seperti hewan-hewan yang pada asalnya jinak, tapi na'am, dalam beberapa keadaan mereka terlihat liar, maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Inna li hadhil bahaim awabit kawabidil wahsy. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hewan-hewan tersebut memiliki keanehan seperti keanehan yang ada pada hewan yang buas. Naam. Famanadda 'alaikum isna'u bi hakadha. Maka apa saja dari hewan yang jinak tersebut menjadi liar, maka hendaklah kalian melakukan yang demikian, yakni memburunya. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, tabi'us sayd. Oh, ada yang belum dibaca. Hah? Oh ya. Naam. Qala al-mu'allif hafizahu Allah baqiya al-hayawanul alif alladhi yashradu ahyanan. Sekarang yang tinggal dari pembahasan kita adalah hewan yang jinak pada asalnya, alladhi yashradu ahyanan, yang terkadang lari. Mereka melarikan diri dalam berapa keadaan. Wa yusbihu kal barri, dan keadaannya seperti hewan darat yang liar. Nah, walaupun pada asalnya dia jinak, tapi dalam berapa keadaan liar dan dia lari. Fahadha yusbihu saydan, maka dalam kondisi seperti ini, maka hewan tersebut menjadi buruan, ya, dan boleh disembelih dengan cara memburunya, merombaknya dan semisalnya. Li hadithi Rafi' ibn Khadij fi sahihaini, berdasarkan hadith Rafi' bin Khadij di dalam sahihain Bukhari dan Muslim. Indama nadda ba'irun, tatkala ada seekor unta nadda, lari. Ya, karena dia menjadi liar. Maka dia pun lari, dikejar, dia pun ikut lari. Nah, fa'ahwa ilaihi rajulun bisahmin, maka seseorang dari kalangan kaum muslimin pun ya, mengejarnya dengan membawa saham. Ya, dengan membawa anak panah. Ya, ini hendak memanah dari unta tersebut yang lari. Fahabasahu Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun menahannya, menghentikannya. Maksudnya apa? Dia terkena anak panah tersebut. Ya, sehingga dia pun berhenti dan tidak mampu lagi untuk lari. Nah, jadi seorang ini tidak diketahui siapa nama seorang dari sahabah ini, ya, yang mengejar unta yang liar tersebut. Tatkala unta itu mengena, maka unta itu pun berhenti. Dalam artian dia disembelih, ya, tidak dengan cara yang resmi, ya, tidak dengan cara nahar, tapi dengan cara diburu. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lihadihil bahaim awabida. Sesungguhnya hewan-hewan ini memiliki keanehan-keanehan. Ya. Ka'awabidil wahsyi, seperti keanehan-keanehan dari hewan yang liar, bukan yang jinak. Famanadda 'alaikum, maka apa yang lari dari kalian dari hewan-hewan yang asalnya jinak tersebut kemudian menjadi liar, isna'u bihi hakadha. Maka hendaklah kalian melakukan dengannya seperti ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut ketika dia memanah unta tersebut. Dan hukumnya adalah berburu. Ya. Dan apabila hewan tersebut mati disebabkan karena tusukan panah atau katombak, maka itu menjadi halal bagi kita untuk makannya, karena disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hewan buruan yang lainnya. Maka berdasarkan hadis ini pula menunjukkan bahwa apabila seorang memanah di bahagian mana saja dari tubuhnya yang mengenai dari tombak tersebut ataukah dari anak panah, maka ini halal bagi kita untuk makannya. Nah, wa huwa qawlu Abi Hanifah wa Syafi'i wa ghairihima, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan selainnya. Kemudian beliau berkata, hafizahullah Tabi'us Said, masih menjelaskan tentang buruan. Asy-Syarhu, penjelasan. Kullu hayawanin yu'allamu Said. Setiap hewan yang diajari berburu. Setiap hewan yang dilatih untuk berburu, kalban kana, apakah hewan yang dilatih untuk berburu itu anjing au sokron ataukah elang, ya, burung elang dilatih untuk berburu, au gairahu atau yang selainnya, apa saja, ya, apakah itu macan ataukah itu singa kalau punya misalnya, hewan buruan. Ya, ini apa, dijadikan teman berburu untuk mengejar yang akan diburu tersebut, dari hewan singa kah, anjing kah, ya, macan kah, harimau kah, dan yang semisalnya, dan kebanyakannya biasanya anjing, iya kan, nah, atau elang, nah. Innahu yajuzu saydu bihi, maka sesungguhnya boleh kita berburu dengannya. Tatkala seorang muslim menjadikan itu sebagai teman dalam berburu, boleh. Dengan syarat bahwa hewan tersebut adalah hewan yang muallam, sudah terlatih. ya. Nanti akan kita jelaskan. Wa hadza tafsiru qawlihi azza wa jalla, dan ini adalah penafsiran dari firman Allah azza wa jalla, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina, dan apa yang kalian ajarkan dari al-jawarih, dari hewan-hewan, apa dari al-jawarih, dari yang apa yang menghasilkan, ya, dari yang bisa menangkap, yang bisa melukai, dan yang semisalnya, al-jawarih ay al-gawasib, yang bisa menghasilkan. Mukallibin. Wa makna mukallibin, yang dimaksud dengan mukallibin, jam'u mukallib, jamak dari mukallib, wa huwa, yaitu as-sa'idul mu'allam, yaitu hewan buruan yang telah terlatih, terdidik, minal kilabi wa ghairih, dari anjing-anjing dan yang semisalnya. Ya. Ala hadza nassu ma'ajimil lughah, idilah yang telah dinaskan oleh seluruh kamus-kamus dalam bahasa Arab. Naam. Wa bihi yaqulu jumhurul fuqaha wa ahlul ilm, dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama dan ahli ilmu. Dengan syarat anjing tersebut adalah anjing yang terlatih. Hewan yang digunakan untuk berburu adalah hewan yang terlatih. Maka tatkala seorang muslim memiliki hewan buruan tersebut, maka dia pun melepaskannya dengan membaca basmalah. Ya. Maka apabila dia telah melepaskan dan membaca basmalah, lalu kemudian dia berhasil menangkap buruan tersebut, lalu dia memberikan pada tuannya hidup atau mati. Ya. Maka apabila dia telah dalam keadaan mati, halal bagi kaum muslimin untuk memakannya. Itulah sembelihannya dia. Tapi dengan syarat bahwa hewannya mesti pintar. Subhanallah ikhwan. Jangankan pada manusia, di kalangan hewan saja Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengunggulkan yang punya ilmu daripada anjing yang bodoh. Ya. Anjing yang dotrandes. Ya. Karena sudah lulus kan. Yaitu muallam, telah diajari, telah dididik. Sudah LC anjingnya, ya, itu lebih diutamakan daripada anjing yang tidak punya gelar, yang bodoh. Nah, gimana kita mengetahui bahwa anjing ini pintar, anjing ini sudah bisa diajak berburu? Ya, dilatih dulu, ya kan? Ya, tentunya mereka yang biasa bermuamalah dengan para anjing, ya, mereka lebih tahu gimana cara mendidik anjing tersebut. Ya. Kalau kemudian diperkirakan bahwa anjing ini punya ilmu dalam hal berburu, maka dites terlebih dahulu, diuji. Yaitu dibiarkan, ya, dia mengejar buruannya. Kalau kemudian dia mengejar buruannya tersebut, lalu dia menangkapnya, berhasil menangkapnya, dan dia tidak mengambil sedikit pun dari daging dari buruannya itu yang telah dia kejar, lalu dia bawakan pada tuannya, ya, atau tuannya ketika melihatnya dia tidak mengambil sedikit pun dari dagingnya, maka ini menunjukkan bahwa anjing ini sudah pintar. Dari mana kepintarannya? Dia bisa membedakan mana milik dia, mana milik tuannya. Pintar kan? Nah, tapi kalau kemudian anjing itu dilepas dan dia mengejar buruannya, ketika dia menangkapnya dia makan sebagian, ya, 1% lah untuk saya, ya, 90% untuk tuannya. Nah, ini berarti anjing bodoh ini. Tidak bisa membedakan mana milik tuannya dan mana milik dia. Kamu sudah diberi makan sama tuanmu, sehingga apa yang kamu kejar itu milik tuanmu. Nah, ini menunjukkan bahwa anjing ini belum lulus tes. Ya. Maka ini ikhwan fiddin azakumullah, apabila anjing tersebut pintar dan telah terlatih, halal untuk digunakan berburu. Waqad qaddamna wujub at-tasmiyati wal kalam hawlahu, dan kami telah menyebutkan tentang wajibnya membaca basmalah dan pembicaraan sekitarnya. Nah, wala yajuzul aklu minas saydi idza kana al-kalbu qad akala minhu. Dan tidak boleh dimakan dari buruan tersebut apabila anjing yang telah dia lepas tersebut dia makan dari apa yang telah dia buru dan dia kejar itu. Nah, berarti apa? Dia menangkap buruan itu untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Ya, anjingnya masih bodoh. Li'annahu qad yakunu amsakahu li nafsih, karena ada kemungkinan dia menangkap buruan tersebut untuk dirinya. Nah, bukan untuk tuannya. Kama rawal Bukhari wa Muslimun an Adi ibn Hatim. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in arsalta kalbaka wa sammaita fa akhadha fa qatal fa kul. Apabila engkau melepaskan anjingmu lalu engkau menyebut nama Allah lalu dia pun menangkapnya dan membunuhnya, maka makanlah. Ya. Wa in akala minhu, dan kalau anjing itu makan darinya, fala ta'kul, maka jangan kamu memakannya. Fa inna ma amsaka ala nafsi, karena sungguhnya dia hanya menangkapnya untuk dirinya sendiri. Ya. Wa hadha qaulul Imam Abi Hanifah wa riwayatin 'an Asy-Syafi'i wa Malik. Ini pendapat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Ini wadih insyaAllah. Ya. Thumma, kemudian. Idha kana kalbun akhar ma'al kalbil mu'allam. Nah sekarang, tatkala kita melepaskan anjing kita, dimasukkan ke hutan, maka tentunya anjing ini mencari buruannya. Dia dalam keadaan mengejar buruan tersebut. Ya, tuannya ketinggalan di belakang. Ketika dia mencari di mana anjingnya tersebut, dia mendapati anjing itu di dekatnya ada buruannya. Sudah mati. Ya. Nah, tapi di dekat anjing dia yang telah dia ajar, yang telah dia didik tersebut, ada anjing yang lain yang bodoh. Ada anjing bodoh, bukan milik dia. Nah, ya, bukan milik dia. Tapi anjing liar gitu, bersama dengan anjing ini, sehingga menyebabkan ketidaktahuan dari tuan yang mana yang membunuh buruan tersebut. Apakah anjing milik dia berarti halal? Atau anjing liar berarti tidak halal. Karena dia tidak mengucapkan basmalah kepada yang lainnya. Dia hanya mengucapkan basmalah kepada anjing dia. Sehingga ini menimbulkan syubhat. Maka kembali kepada hukum asal. Al-aslu fil maitah al-hurmah. Asal dalam bangkai haram hukumnya. Ya. Selama tidak meyakinkan bahwa itu halal. Maka al-aslu fi anna syubhat. Asalnya adalah syubhat. Karena dia tidak mengetahui yang mana yang membunuh dari buruan tersebut. Apakah anjing milik dia ataukah anjing yang liar tersebut. Nah, ya, ini berarti madarrah, iya. Anjing pintar berteman dengan anjing bodoh. Ya. Kemudaratan bagi sang tuan. Sehingga tuan tidak bisa memakan buruan tersebut disebabkan karena anjingnya yang bodoh, yang lainnya. Nah. Maka apabila ada anjing yang lain bersama dengan anjing yang telah dilatih itu, walam yu'lam ayyuhuma sadah, dan tidak diketahui siapa dari kedua anjing itu yang telah memburunya. Fa innahu la yu'kal, maka sesungguhnya tidak boleh dimakan. Li hadithi adiyin fi sahihaini aidan. Berdasarkan hadis Adi bin Hatim di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, qala, beliau berkata, qultu, aku pun bertanya, inni ursilu kalbi, sesungguhnya aku melepaskan anjingku. Ajidu ma'ahu kalban akhar. Lalu aku mendapati ada anjing yang lain di situ. La adri ayyuhuma akhadah. Saya tidak mengetahui yang mana dari kedua anjing itu yang menangkapnya. Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ta'kul, jangan kamu memakannya. Fa innama sammaita 'ala kalbik, sesungguhnya kamu hanya mengucapkan basmalah terhadap anjingmu. Walam tusami ala ghairih, dan kamu tidak membaca basmalah terhadap selainnya. Wa hadha qawlul imam Ahmad wa jama'ah, dan ini adalah pendapat al-imam Ahmad dan jama'ah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ikhwan. Tafadhalu hafizakumullah.